dan sahabatan itu nyata. Aku pikir pertemanan itu sejati. Aku kira keadilan sosial harga mati. Aku sangka percintaan itu setia. Aku rasa persaudaraan itu selamanya. Aku sangka perkasihan itu abadi. Aku rasa perkawanan itu sampai mati. Ternyata no, no, no, mereka cuma memikirkan diri sendiri. Persatuan itu menyatu. Aku ingin persamaan itu sama-sama. Yang aku tahu equality itu merata. Yang aku mau rantai lingkar kebersamaan. Ternyata no, no, no, mereka cuma brotherhood, where is my brotherhood? Where is my brotherhood?